الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan dua rukun berpuasa. Rukun yang pertama yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua adalah berniat untuk melakukan puasa Ramadan atau yang lainnya. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, hukum siyami Ramadan wa dalilu dhalik, hukum berpuasa Ramadan dan dalil yang menerangkan tentang hukum tersebut. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. وَجَعَلَهُ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai salah satu dari lima rukun Islam. وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang menunjukkan wajibnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menjadi syahid dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala lafaz kutiba alaikum as-siyam, dan kata-kata kutiba atau innallaha kataba ini termasuk di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan wajibnya sesuatu. Kutiba alaikumul qisas, telah diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas. Maka lafaz kutiba menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah ayat 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شاهد dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini perintah untuk berpuasa. فمن شهد منكم الشهر فليصمه, siapa di antara kalian yang telah melihat datangnya bulan, yakni bulan Ramadan, fal yasumhu. Lam yang terdapat pada kata yasum yang masuk ke dalam fi'il mudhari' disebut al-lam, lamul amr, lam yang menunjukkan perintah, lam yang menunjukkan perintah, dan asal hukum perintah adalah wajib. Maka ini juga merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam wa lima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان wa hajji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas lima pondasi, lima rukun. Jadi kelima amalan ini merupakan qawaid, merupakan asas, pondasi di dalam Islam. Maka dia disebut sebagai rukun-rukun al-Islam. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa Ramadan, dan yang kelima berhaji ke Baitullahil Haram bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk berjalan ke sana. Yang menjadi syahid bahwa berpuasa di bulan Ramadan disebutkan termasuk di antara salah satu pondasi di dalam al-Islam. Maka ini menunjukkan wajibnya. Dan bukan hanya wajibnya berpuasa Ramadan, namun termasuk di antara hal yang paling ditekankan, yang menunjukkan sangat diwajibkannya berpuasa Ramadan. Walima rawahu Talhatu ibn Ubaidillah an a'rabiyan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'iran ra's. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah bahwa ada seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya acak, yakni tidak beraturan, tidak dirapikan. Seorang A'rabi, faqala, lalu kemudian dia datang dan bertanya, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-siyam min siyamin. Wahai Rasulullah, beritakanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari berpuasa. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Qala, alayya ghairuhu? Maka A'rabi ini bertanya kembali, apakah ada yang selain itu dari kewajiban yang harus aku kerjakan dari puasa? Qala, la illa an tattawwa'a syai'a. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang wajib dari puasa kecuali apabila engkau hendak melakukan puasa sunnah. Hadis muttafaqun alaih. Maka ini dari ayat dan hadis yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat telah bersepakat tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati 'ulimat min ad-din bid-darurah. Dan bahwasanya berpuasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang telah diketahui kewajibannya di dalam agama ini secara pasti. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa Ramadan, maka dia kafir dan murtad dari Islam. Apabila dia mengatakan bahwa berpuasa Ramadan itu hukumnya boleh-boleh saja, boleh berpuasa, boleh tidak, maka orang yang mengucapkan ucapan ini kafir, keluar dari Islam. Seorang yang mengatakan bahwa berpuasa Ramadan itu hukumnya sunnah, berpuasa Ramadan hukumnya sunnah, dianjurkan, tapi kalau tidak berpuasa pun tidak mengapa, tidak berdosa, orang ini kafir, keluar dari Islam, karena dia mengingkari amalan yang telah diketahui hukum wajibnya di dalam Islam secara pasti, meskipun dia berpuasa Ramadan. Apabila dia mengingkari hukum wajibnya berpuasa Ramadan dan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kecuali apabila seorang jahil, dia tidak mengetahui banyak dari syariat Islam, disebabkan karena dia baru mengenal Islam, atau dia tinggal di lingkungan orang-orang kafir, tidak banyak syariat yang sampai kepadanya, maka orang seperti ini ma'zur, diberi uzur. Namun kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan kajian-kajian Islam itu menebar di tengah-tengah kaum muslimin, lalu kemudian dia mengingkari kewajiban berpuasa Ramadan, maka orang seperti ini kafir. Orang yang demikian kafir. Berbeda hukumnya dengan seorang yang mengetahui bahwa berpuasa Ramadan hukumnya wajib, namun dia tidak melakukannya. Dia meninggalkan puasa Ramadan karena hawa nafsu, namun dia mengakui bahwa berpuasa Ramadan hukumnya wajib. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang seperti ini tidak kafir, namun dia melakukan dosa yang sangat besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun dia tidak mengingkari kewajibannya. Tadi dia bermaksiat mengikuti hawa nafsu, lakukan dosa besar, namun tidak keluar dari al-Islam. Fa thabata bidzalika fardhiyatus shaum bil kitab was sunnati wal ijma'. Maka telah tetaplah tentang kewajiban berpuasa Ramadan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', wa ajma'al muslimun ala kufri man ankarah. Dan telah bersepakat kaum muslimin tentang kafirnya orang yang mengingkari, yakni mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, aqsamus siyam, pembagian puasa. As-siyamu qismani, berpuasa itu ada dua bagian, wajibun wa tatawwu'. Ada puasa wajib, ada pula puasa sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Adapun yang wajib terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk pula dalam hal ini permasalahan qadha, qadha'us siyam, mengganti puasa. Itu termasuk bagian dari pembahasan puasa Ramadan. Ketika seorang memiliki udzur yang menyebabkan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Meskipun dikerjakan bukan di bulan Ramadan, namun itu hukumnya qadha, menggantikan puasa Ramadan. Maka dia termasuk dalam pembahasan Ramadan. Yang kedua, shaumul kaffarati. Shaumul kaffarat, berpuasa kafarah, menebus kesalahan. Seperti seorang yang melanggar sumpahnya, dan seorang yang melakukan zihar, seorang yang membatalkan puasanya di siang hari Ramadan dengan mendatangi istrinya. Di antara jenis kafarahnya adalah berpuasa. Di antara jenis kafarah adalah berpuasa dengan perbedaan hukum dalam berpuasa tersebut. Maka ini disebut puasa kafarah. Yang ketiga, shaumun nadri, berpuasa nazar. Yang dimaksud puasa nazar yaitu puasa yang asal hukumnya tidak wajib, namun dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Misalnya dia mengatakan, apabila Allah memberi kesembuhan kepadaku dari penyakitku ini, maka aku akan berpuasa satu pekan berturut-turut misalnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyukseskan perdaganganku ini, maka aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut pada bulan tertentu. Maka ini namanya nadar. Asal hukumnya tidak wajib, namun dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Meskipun hukum asal melakukan nazar, nazar iwad, itu makruh, suatu hal yang tidak disukai, karena itu tidak akan merubah takdir sedikit pun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyembuhkan seorang, maka dia sembuh. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melariskan dagangan seorang, maka akan laris dagangannya. Tidak ada kaitannya dengan berpuasanya. Nah, bahkan menunjukkan kikirnya dia dalam beribadah kepada Allah, seakan-akan dia enggan beribadah kecuali mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi at-tatawwu'. Adapun pembahasan kita dalam kitab ini terkhusus membahas tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam fatati fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala. Adapun pembagian yang lainnya, yaitu puasa kafarah dan puasa nazar, maka itu akan dijelaskan pada tempatnya secara tersendiri insyaallah ta'ala. Nah, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.